بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina. Akhrajahu. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian yaitu dengan keimanan yang sempurna. Perlu diketahui ikhwani fillah حفظني وحفظكم الله bahwa peniadaan keimanan seperti kalimat la yu'minu, tidak beriman, peniadaan keimanan terkadang diinginkan dengannya peniadaan kesempurnaan keimanan yang wajib, kesempurnaan keimanan yang wajib. Terkadang pula diinginkan dengan peniadaan keimanan adalah peniadaan pokok keimanan, yang berarti pelakunya kafir. Adapun yang ditiadakan di dalam hadis ini dengan kalimat la yu'minu, sebagaimana kata syarih hafizahullah, adalah kesempurnaan keimanan yang wajib. Ini yang ditiadakan, artinya pelakunya berdosa. Kurang keimanannya dan pelakunya berdosa. Kecuali apabila tidak ada pada pelakunya sama sekali kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sama sekali tidak ada kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam di dalam kalbunya. Maka orang ini, dia tertiadakan dari dirinya pokok keimanan. Artinya dia kafir iyadan billah. Hatta akuna ahabba ilaihi. Sampai aku lebih ia cintai binasbi ahabba. Dengan menasab ahabba khobaru akunu, khobar akunu. Wan nasi ajma'ina min atfil ami alal khasi. Wan nasi ajma'in termasuk ataf kata yang umum kepada kata yang khusus, yaitu kata annas umum diatofkan kepada walad, demikian pula walid yang merupakan kata yang khusus. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, makna secara global hadith ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna ahadan lan yu'mina al-iman al-kamila alladhi تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة أقرب الناس إليه وعلى محبة كل مخلوق. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya seseorang tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna yang dengannya terlepas tanggungannya dan dengannya ia berhak masuk ke dalam jannah hingga ia lebih mendahulukan kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wasallam daripada kecintaan kepada manusia yang paling dekat kepada dirinya. Dan lebih mendahulukan kecintaan kepada Rasul daripada kecintaan kepada seluruh makhluk. لأن بسببه صلى الله عليه وسلم حصول الحياة الأبدية والإنقاذ من الضلال إلى الهدى. Karena sesungguhnya dengan sebab beliau alaihi salatu wassalam terwujudlah kehidupan yang abadi dan terselamatkan dari kesesatan kepada petunjuk. Wa mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam taqtadhi ta'atahu wa ittiba'a ma amara bihi wa taqdima qawlihi ala qawli kulli makhluqin. Dan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkonsekuensi ketaatan kepada beliau mengikuti segala sesuatu yang beliau perintahkan dan lebih mendahulukan ucapan beliau daripada ucapan seluruh makhluk. Dan sebagai faedah, kenapa semestinya kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak alasan, di antaranya yang pertama, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena apa yang telah beliau tunaikan berupa peribadahan kepada Allah Azza wa Jal dan menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, karena karunia yang Allah berikan kepada beliau berupa akhlak yang mulia dan amalan yang baik. Yang keempat, karena beliau alaihi salatu wassalam adalah sebab kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan ilmu dan bimbingan. Yang kelima, kita mencintai Rasul alaihi salatu wassalam sepantasnya kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kesabaran beliau menghadapi gangguan manusia dalam menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jal kepada umat ini. قال الشارح حفظه الله تعالى مناسبة الحديث للباب كسسوين حديث ini dengan bab أن فيه دليلا على وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق. Bahwasanya di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya mendahulukan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada seluruh makhluk. Wa anna tahqiq al-iman mashtutun bidzalika. Dan bahwasanya perealisasian keimanan dipersyaratkan padanya hal tersebut, yaitu mendahulukan kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Ma yustafadu min al-hadith, faedah yang bisa diambil dari hadith ini al-ula yang pertama, wujubu mahabbati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqdimiha ala mahabbati kulli makhluqin. wajibnya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan kecintaan kepada beliau daripada kecintaan kepada seluruh makhluk. Atsaniyatu yang kedua, annal a'mala minal imani. Bahwasanya amalan-amalan termasuk bagian dari keimanan. لأن المحبة عمل قلب وقد نفي الإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر. Karena sesungguhnya kecintaan merupakan amalan qalbu, dan sungguh keimanan ditiadakan dari orang yang Rasul alaihi salatu wasalam tidak lebih ia cintai daripada perkara-perkara yang disebutkan di dalam hadis. Atsalitsatu yang ketiga, anna nafyal imani la yadullu ala al-khuruj min al-islami. Bahwasanya ditiadakannya keimanan tidak menunjukkan keluar dari Islam. Karena telah berlalu bahwa peniadaan keimanan mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, peniadaan kesempurnaan iman yang wajib. Yang kedua, peniadaan pokok keimanan. Rabi'atu yang keempat, annal iman as-sadiqa labudda an yadhhar atharuhu ala sahibihi. Bahwasanya keimanan yang jujur pasti nampak pengaruhnya pada pemiliknya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, walahuma anhu. Dan Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal imani." Tiga perkara yang barang siapa tiga perkara tersebut ada pada dirinya, maka dia akan mendapati dengannya kelezatan iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah Azza wa Jal dan Rasulnya lebih ia cintai daripada segala sesuatu selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Dan mencintai seseorang yang tidaklah ia mencintainya melainkan karena Allah semata. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu. Kama yakrahu an yulqa fin nari. Dan ia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah Azza wa Jal menyelamatkan dirinya dari kekafiran tersebut, sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam neraka. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat, la yajidu ahadun halawatal imani hatta ila akhiri. Tidaklah seseorang mendapati lezatnya keimanan hingga sampai akhir hadis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami'. لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا